Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah sampai ayat 254 dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita masuk pada surat Al-Baqarah atau masuk pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 255. Insyaallah sebentar lagi khatam surat Al-Baqarah ini. Al-Baqarah terdiri 286. Kita sampai pada ayat 255. Surat Al-Baqarah ayat 255 ini disebut juga dengan ayat kursi, ya. Surat ini atau ayat ini terkenal atau masyhur disebut dengan ayat kursi. Biasanya ini sering dibaca di beberapa tempat atau di beberapa waktu. Sebelum kita membahas tafsir surat Al-Baqarah, ini kita lihat keutamaan dulu dari surat Al-Baqarah, Bapak Ibu sekalian. Pertama, di dalam Al-Quran itu ada surat yang paling agung. Artinya surat yang punya kedudukan tinggi, paling tinggi, yaitu surat Al-Ikhlas. Jika kita ditanya surat apa yang paling agung, maka jawabannya adalah surat Al-Ikhlas. Kenapa surat Al-Ikhlas itu dikatakan surat yang paling agung? Karena di dalamnya hanya membahas tentang sifat dan nama-nama Allah saja, tentang kebesaran-kebesaran Allah. Ya, jadi surat apa yang paling agung? Maka surat Al-Ikhlas. Maka ada keutamaan-keutamaan surat Al-Ikhlas. Di antaranya surat Al-Ikhlas itu adalah tsulutsul Quran, tsulutsul Quran, yaitu sepertiga dari Al-Quran. Kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, itu fadilahnya sama dengan membaca keseluruhan surat Al-Quran. Kemudian, kalau ayat apa yang paling agung, maka jawabannya adalah ayat kursi atau ayat surat Al-Baqarah ayat 255. Kenapa surat ayat kursi ini disebut ayat yang paling agung? Karena di dalamnya juga membahas tentang kekuasaan, kebesaran, asma dan sifat Allah saja. Ada 10 kalimat yang di sini semuanya membahas tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut dengan ayat yang paling agung. Kemudian ada beberapa riwayat tentang ayat kursi ini, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di tambahan di bawah itu dulu ya. Dalam kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan setan yang mencuri harta zakat, disebutkan bahwa setan tersebut berkata, "Biarkan aku mengajarimu beberapa kalimat yang Allah memberimu manfaat dengannya. Jika engkau berangkat tidur, bacalah ayat kursi. Dengan demikian akan selalu ada penjaga dari Allah untukmu dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi." Ketika Abu Hurairah menceritakan kepada Rasulullah SAW, beliau berkata, "Sungguh kali ini dia telah jujur, padahal ia banyak berdusta." Jadi ini kisahnya, Abu Hurairah itu diutus oleh Allah, oleh Rasulullah untuk menjaga Baitul Mal. Ketika itu Baitul Mal yang dijaga oleh Abu Hurairah itu adalah kurma. Jadi hasil orang membayar zakat kurma. Kemudian setiap malam ada orang yang mencurinya. Ada orang yang beberapa malam, bukan setiap malam, ya, beberapa malam ada orang yang mencurinya, kemudian kecekel, ditangkap, kemudian dia ngaku bahwa dia ini adalah setan yang sengaja untuk mencuri itu. Kemudian Abu Hurairah mengancamnya untuk melaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia minta maaf, kemudian dia berjanji tidak mengulangi lagi. Kemudian pada malam berikutnya dia mencuri lagi. Sampai pada malam yang ketiga, sampai kemudian pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi sebelum dia menyampaikan kepada, sebelum Abu Hurairah menyampaikan kepada Rasulullah, maka setan sudah berpesan dengan pesan ini, ya. Aku ajari beberapa kalimat dari Allah, kalimat Allah yang memberi manfaat dengannya. Jika engkau mau tidur, maka bacalah ayat kursi. Maka jaminannya, ya, itu engkau tidak akan diganggu oleh setan sampai waktu pagi. Nah, sampai Rasul mengatakan, kali ini setan benar. Biasanya setan itu dusta. Nah, inilah kemudian kalau dari tinjauan fikih, ya, tinjauan fikih itu dalam kondisi tertentu, orang jahat pun boleh dijadikan saksi. Apalagi ke orang jahat ini setan, ya. Setan ini bisa dijadikan saksi dalam kondisi tertentu, tapi tidak semua kondisi, ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa keutamaan ayat kursi atau kapan ayat kursi ini kita baca, ketika kita itu mau tidur, kita baca ayat kursi, maka insya Allah kita tidak akan tergoda dari gangguan setan sampai pagi. Misalnya kita terkenai gangguan sihir atau turu tindian. Tindian itu bahasa Indonesia ini apa? Tindian. Tindian ini bahasa Jawa. Bahasa Indonesia ini apa? Tertindih. Nah itu bisa jadi orang yang sering tindian itu dia terkenai gangguan setan. Ya. Dia terkenai gangguan jin atau terkenai gangguan setan, maka kita diajarkan untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Nggih. Saya kira pun hafal sedaya nggih ayat kursi nggih. Kemudian nomor 2. Barang siapa membacanya ketika sore, ia akan dilindungi dari kami sampai pagi. Barang siapa yang membacanya ketika pagi, ia akan dilindungi sampai sore. Maka ayat kursi ini salah satu bacaan yang diajarkan Rasul ketika kita ini zikir pagi dan zikir sore. Ketika ba'da subuh kita di masjid, kita zikir. Nah, di antara yang kita baca adalah ayat kursi. Ketika ba'da asar kita zikir. Nah, di antara yang kita baca adalah kita ayat kursi. Bahkan nanti ada hadis yang lain, setiap ba'da sholat ini kita baca. Jaminannya Allah akan melindungi kita dari waktu sholat yang itu sampai pada waktu sholat berikutnya. Misalnya kita membacanya ba'da asar, Allah akan melindungi sampai maghrib. Kita baca ba'da maghrib, Allah akan melindungi sampai isya. Kita baca isya, Allah akan melindungi sampai subuh dan seterusnya. Kemudian dalam hadis yang lain, barang siapa membaca ayat kursi setelah setiap sholat wajib, tidak ada yang menghalanginya dari surga selain kematian. Nah, maka mari kita usahakan ba'da sholat itu salah satu zikir yang kita baca adalah membaca ayat kursi. Itu yang kita baca terus, kita lazimi, kita dalam rangka mengamalkan hadis ini, maka dalam tanda petik seakan-akan kita itu ada jaminan masuk surga. Nah, ini ya. Dan dari Abdullah bin Hasan, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi sesudah salat maktubah, ia berada di dalam perlindungan Allah sampai salat berikutnya. Nah, nggih. Jadi tadi kita ba'da subuh baca ayat kursi, kita dilindungi sampai zuhur. Ba'da zuhur baca ayat kursi, kita dilindungi sampai asar dan seterusnya. Maka ini ya ke apa istilahnya keistimewaan atau fadilah dari ayat kursi. Sekarang kita lihat, saya bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai' wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. الله لا إله إلا هو. Allah tidak ada sesembahan kecuali Dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah menamakan dirinya. Jadi yang menamai Allah itu langsung Allah sendiri. Ya, jadi dari mana kita mendapatkan kata Allah? Dari Allah sendiri. Jadi Tuhan kita itu Allah, itu yang menamakan Allah itu adalah Allah sendiri, bukan karangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Allah itu Al-Hayyu, Zat yang Maha Hidup. Allah itu tidak ada pada dirinya sifat kematian. Di dalam diri Allah itu langgeng, kekal kehidupannya. Ya. Jadi Al-Hayyu, Allah itu Maha Hidup. Maka kalau ada tuduhan bahwa Allah itu punya anak, atau Allah itu punya keturunan, maka dia hakikatnya mengatakan bahwa Allah itu mati. Karena apa? Karena sesuatu yang punya keturunan pasti suatu saat akan menghadapi kematian. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan Allah itu punya anak, berarti dia mengatakan bahwa suatu saat Allah itu akan mati. Ya tadi ya, kalau sesuatu itu punya anak, pasti minimal itu punya dua kelemahan. Kelemahan pertama, itu suatu saat akan mati. Dan yang kedua, perlu bantuan pihak lain. Sementara keberadaan Allah itu tidak butuh bantuan kepada siapapun. Allah itu qiyamuhu binafsih. Allah itu berdiri sendiri. Dan tidak butuh bantuan kepada siapapun, tidak butuh dan tidak butuh gantungan kepada siapapun. Andai seluruh makhluk ini semuanya itu membangkang kepada Allah, baik dari kalangan manusia, jin, maka tidak ada di dalam diri Allah itu kekurangan sedikit pun. Ya. Itu Al-Hayyu, Allah itu Zat yang Maha Hidup. Sementara selain Allah itu pasti akan mengalami kematian. Manusia, mboten enten manungsa sing langgeng, enggak ada. Umur-umure manungsa sak niki-niki paling pinten nggih. Kalau di koran atau di mana nggih saya baca itu, manusia yang umurnya 115 kemarin itu mati. Nggih. Kemudian Al-Qayyum, Allah itu Zat yang Maha Qayyum, berdiri sendiri, ya. Berdiri tegak, berdiri sendiri, tidak butuh, ya. bantuan kepada siapapun. Ya. Dan Al-Qayyum di sini bahwa seluruh makhluk ini semuanya butuh Allah. Sementara Allah tidak butuh makhluk. Ya. Sadar atau tidak sadar, kita semuanya ini butuh Allah. Kita itu setiap hari diupeni oleh Allah. Rezeki kita ini semuanya berada di dalam tanggungan Allah Ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang terlepas dari jaminan Allah rezekinya. Ya. Kemudian, la ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Di dalam diri Allah itu tidak ada padanya itu sinatun wala naum. Ngantuk, wala naum, dan tidur. Sebetulnya kalau sinatun itu makna sebenarnya bukan ngantuk ya, tapi gejala ngantuk. Jadi gejalanya saja enggak ada. Napa meleh kok turu, nah gitu loh. Kalau ngantuk itu artinya nu'asun, ya. Jadi Gusti Allah itu ora tau angop. Nah, kan gejala ngantuk niku contohnya misalnya angop, nah itu gejala ngantuk, ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ada ya dialog antara Nabi Musa dengan malaikat. Nabi Musa bertanya kepada malaikat, "Eh malaikat, apa benar toh Allah itu ora tau turu, ora tau ngantuk?" Gitu nggih. Nah, kemudian Allah tahu, kemudian "Hei malaikat, Musa kasih pelajaran." Gitu. Nah, gimana caranya? Rasa ngantuke Nabi Musa itu dicabut. Telung dino aja diturokke. Ah, nggih. Jadi 3 hari tidak bisa tidur. Wah, gitu nggih. Kemudian sesudah 3 hari enggak iso turu itu rasa ngantuk telung dino itu didadekke siji. Nah. Dan ketika ngantuk itulah Nabi Musa suruh membawa ya kalau kita ya gelas berisi air di tangan kanan di tangan kiri. Nah, suruh membawa lah saking ngantuke tidak waktu lama gelas yang di tangannya itu tumpah, jatuh, pecah, tumpah. Nah Allah mengatakan, "Hei Musa, yen Gusti Allah itu ngantuk dadine bumi langit itu yang ngono kuwi lho." Nah, gitu. Jadi planet-planet yang ada di angkasa sana, seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya berada di dalam pengawasan Allah. Dan Allah tidak merasa lelah sedikit pun. Allah tidak merasa terbebani sedikit pun. Allah tidak pernah rasa bosan. Tidak pernah rasa ngantuk. Nah, jadi di planet yang jumlahnya miliaran planet, di sana ada beberapa puluh galaksi yang sudah ditemukan. Ya. Itu semuanya berada di dalam pengawasan, pemeliharaan, dan pengaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah punya rasa ngantuk, tidak pernah tidur. Nah. Lah ning niki kita mikir ampun dengan pikiran kita nggih. Lah ngono para Allah ora kesel. Ya subhanallah amma yasifun nggih. Allah tidak pernah rasa, tidak punya rasa payah. Nah, itu nggih. Makanya kita itu disuruh tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zatnya Allah. Fa innakum la taqdiruna qadra, engkau tidak mampu untuk berpikir ke sana. Ilmu kita itu ra nyandak. Esok-esok kita ngopi atau ngeteh itu ngelamun. Iki Allah lagi ngopo ya. Nah, itu kita istighfar kalau ngene. Maca Tribun yo lagi Allah ya yo maca Tribun ya. Subhanallah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Jadi apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang kita miliki ini hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita miliki itu hakikatnya titipan dari Allah. Yang ada nasihat gini nggih. Mari kita ini ikhlasnya itu kayak Pak tukang parkir itu loh nggih. Tukang parkir itu di depannya itu banyak motor nggih. Misalnya parkir teng Mirotan itu kan sing dijogo nggih, itu dia sadar itu titipan. Nah, ketika ada diambil motornya, diambil satu persatu sampai habis, dia tidak gelo. Dia tidak gelo. Lah, ketika kita punya harta itu kan juga titipan Allah. Kadang-kadang harta kita itu dijaluk, bawa titik, bawa titik, bawa titik. Lah, kita biasanya gelo mboten niku. Gelo. Nah, ya, jadi milik Allah apa yang ada di langit, milik Allah apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'nih. Tidak ada orang yang memberikan bisa memberikan syafaat kecuali atas izin dari Allah Ta'ala. Ya, syafaat di sini, ya. Ini maksud syafaat itu macam-macam nggih. Tapi kalau syafaat dari Allah itu adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau syafaat dari manusia itu berupa doa. Lah nanti di akhirat sesama orang yang beriman bisa memberikan syafaat, tapi orang kafir itu tidak bisa mendapatkan syafaat dan tidak bisa memberikan syafaat. Nah ini, lah kalau syafaat dari Rasulullah itu berisi pembelaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syafaat dari malaikat adalah kita didoakan oleh malaikat. Ya'lamu ma baina aitihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Jadi Allah itu mengerti masa lalu, sejarah Majapahit. Allah mengetahui sejarah sebelum manusia lahir. Kuburannya Nabi Adam itu saat ini teng pundi. Jumlahi kuburan saat ini seluruh menungso itu jumlahi piro, Allah itu tahu. Dan Allah itu juga tahu yang terjadi di masa sekarang ini. Bahkan tidak terlepas daun yang jatuh dari pohonnya. Itu kecuali atas pengetahuan dari Allah Ta'ala. Kemudian juga Allah mengetahui masa yang akan datang. Ya. Jadi Allah tahu apa yang akan terjadi. Nah inilah sifat keagungan Allah Ta'ala. وَلَا يُخِيْتُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ إِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Tidaklah meliputi dengan segala sesuatu dari ilmunya kecuali apa yang dia dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nggih. Jadi tentang sifat-sifatnya Allah, zatnya Allah dan orang mengetahui ilmu di dunia ini semuanya berada di dalam kehendak Allah Taala. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Luasnya kursinya Allah itu seluas langit dan bumi. Nah ini nanti kalau kita buka tafsir di beberapa kitab tafsir, di antaranya di Ibnu Katsir, di Imam Qurtubi, kita akan dapatkan gambaran begini Bapak sekalian. Jadi perbandingan langit dan bumi, ya, langit dan bumi yang kita tempati saat dunia jagat raya ini dibandingkan dengan kursinya Allah. Dibandingkan dengan kursinya Allah, itu digambarkan di hadis itu seperti gelang. Gelang yang dipakai kita, itu dilemparkan ke padang pasir yang luas. Lah gelang yang dipakai oleh manusia itu adalah jagat raya yang luas ini. Padang pasir yang luas itu adalah kursinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bayangkan perbandingan gelang dengan padang pasir yang luas satu dibanding berapa itu. Itu nggih. Lah kemudian kursinya Allah dibandingkan dengan arsy-nya Allah, itu kursinya Allah adalah gelang yang kita pakai, arsy-nya Allah bagaikan padang pasir yang luas tadi. Wah, subhanallah. Bayangke ra iso kita. Kita enggak usah jauh-jauh nggih. Bumi yang kita tempati aja dibandingkan dengan besarnya dengan matahari. Niku bagikan titik kecil ya. Berapa ribu kali besarnya matahari dibandingkan dengan bumi. Nah, wah niku jagat raya yang semikian besar tanpa batas menurut kita itu di hadapan Allah bagaikan gelang nggih. Bagaikan gelang yang kecil, kemudian kursinya Allah di sini bukan digunakan untuk duduk Allah, tapi digunakan untuk ancik-ancik kakinya Allah. Nah, itu nggih. Allah berada di arsy-nya. Innallaha 'alal arsyish tawa. Allah itu bersemayam di arsy-nya. Lah yang dimaksud kursinya di sini adalah tadi kursi yang digunakan untuk ancik-ancik tadi. Nah, itu bayangke pripun niku monggo. Di sini yang itu nomor 8 itu kita lihat tidaklah langit yang 7 dibandingkan kursi kecuali laksana lingkaran anting yang diletakkan di tanah lapang. Nah, nomor 8 itu ya. Kemudian wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan Allah tidak merasa bosan, tidak merasa terbebani menjaga keduanya. Ibu-ibu griyane luase pinten ibu-ibu? Sing tambak bayan iki luas omah sing paling gedhe omah sinten? Mboten sak hektar nggih. Nggih. Katalah misalnya rumah saya itu kalau enggak salah 100 pinten nggih, 16 napa pinten iki? 100 pinten? 130. Nah, niku kuwi durung mesti bendina ngepel lho niku. Nah, nggih. Kadang-kadang arek ngresi ini ku napa nggih? Memeng gitu nggih. Wah. Bosen arek ngresi, kekeselen. Lho niku Allah memelihara langit bumi yang semikian besar. Allah tidak punya rasa bosan, subhanallah. Nah ini ya. Nama mulai sing di rumah tingkat nih ngo, anggap pun mungkin umur sewidak ke atas nih, munggah nih lantai loro nih wes, durung mesti sesasi pisan munggah nih nggih nggih, nggih Pak Dian nggih. Mungkin Pak RT gede nih semua munggah nih lantai 2 nih wes, durung mesti seminggu pisan. Ya jadi wala ya'uduhu hifdhuhuma, Allah tidak merasa terbebani di dalam menjaga keduanya. Tidak merasa nggih ngopeni kita ini, Allah tidak merasa tersibukkan sedikit pun. Ngei rezeki kita sing kadang-kadang banyak rewele itu nggih. Bahkan ada hadis, andai seluruh manusia, jin dan manusia itu nyuwun tenggene Allah kabeh. Nggih. Dan kemudian permintaannya diberikan semuanya. Wes kowe njaluk apa wae dikuwi kabeh menungso sak donya itu. Nggih. Itu tidak akan mengurangi kekayaannya Allah sedikit pun kecuali sebagaimana jarum yang dicelupkan di lautan terus yang diangkat itu sing dijaluk menungso kabeh. Nggih. Kekayaannya Allah itu langit yang seluas itu. Nah, lho kita kadang-kadang duwe bondo katalah di masak gentong wis kemaki kemayu. Nah. Loh kekai kadare malah nantang Allah kadang-kadang. Jadi kita kabeh sak donya ya Allah kula nyuwun mobil 20 ya Allah. Sik kula nyuwun pesawat 200 ya Allah. Kabeh dikeki kalau Allah taala. Kula nyuwun 11 bumi sebesar bumi dikasih. Allah memberikan kekayaan itu semua. Kekayaan Allah tidak akan berkurang sedikit pun kecuali sebagaimana jarum yang dicelupkan di lautan. Oh, itu kekayaannya Allah. Lah kita kok bergantung kepada manusia ini salah kita. Bergantung kepada manusia kita ini salah. Kadang-kadang bergantung neng ijazah malah. Nah, ya. Jadi sekolah sing dhuwur gen golek pekerjaan gampang, gen rezekine gen gampang. Kadang-kadang begitu nggih. Nah, ini bapak-bapak sing nyekolahke anake tujuane ngoten niku salah. Allah itu ngasih rezeki itu tidak tergantung kepada strata pendidikan. Gitu nggih. Nah, maka mari kita ngasih rezeki tergantung kepada Allahu yaqdiru mayyasa wa yabsutu mayyasa. Allah itu melapangkan rezeki orang yang Dia kehendaki, menyempitkan orang yang Dia Allah kehendaki. Wa huwal aliyul azim, Allah zat yang maha tinggi, Allah zat yang maha agung. Nah, ini. Allah kedudukan tinggi, nggih, kemudian Allah itu zat maha agung. Nggih. Sekarang pelajaran yang dapat diambil, tolong dibacakan. Ya, jadi surat ayat yang paling agung adalah ayat kursi, dan ayat kursi ini bisa kita gunakan sebagai salah satu ayat untuk meruqyah, ya. Kedua. Ya. Jadi monggo kita ketika mau tidur baca ayat kursi, baca salat wajib baca ayat kursi, baca subuh kita ada zikir pagi, zikir sore, baca ayat kursi. Ya. Tiga. Dinafikan artinya ditiadakan. Allah itu tidak ada kekurangan, Allah itu tidak ada kelemahan. Allah itu zat yang seluruhnya itu maha sempurna. Maka kalau tadi ada perkataan Allah itu punya anak, berarti Allah itu punya kekurangan. Nah, ini. Nomor berapa? 4. Ya, jadi syafaat kalau dari Allah itu berupa perlindungan, ya. Mayyashfa'u indahu illa bi'idznih. Nah, cara menurutnya kita itu dengan jalan kita itu mau beriman, mau taat kepada Allah Ta'ala. Ini 5. Ya. Lihat ayat terakhir surat Al-Kahfi. Kalau di surat Al-Kahfi itu ilmunya Allah, andet, lautan dijadikan tinta. Kemudian tinta itu digunakan untuk menulis ilmunya Allah. Kemudian ditambah lagi lautan seluruh dunia lagi, ya, untuk menulis ilmunya Allah. Maka dua lautan yang ada di bumi ini sudah sat, sudah habis. Maka ilmunya Allah itu belum habis. Nah, ya. Padahal yang kalau tuku tinta sak liter nih, oh, ya. Nih gue iso nggo ngeprint puluhan ribu lembar nih, ya. Ya. Sak liter toh, nggih. Ya. Kalau tuku tinta sak liter ini sudah satu tahunan, nggih. Seperti ini durung tek nih kok, sing tinta nih kok, nggih. Ya. Jadi, subhanallah, lain sak liter katakanlah diasumsikan 100.000 lembar sak liter, sak gendong pinten nih kok, pinten liter. Nah. Terus sak lautan sak donya pinten liter nih kok. Nah, nggih, subhanallah. Nomor 6. Kita hanya menetapkan untuk Allah nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya tanpa menyerupakannya dengan nama dan sifat makhluk. Ya, makanya kita ini tidak boleh mensejajarkan diri kita itu dengan Allah Ta'ala. Baik nama dan sifat-sifat kita. Allah Maha mengetahui, pengetahuan Allah berbeda dengan pengetahuan kita. Itu nggih. Kita itu ora ngerti ngisor napa niki? Ngisor karpet ini dit atusan ewu ping 20 mbok ora ngerti kita nggih. Nah, nggih. Allah itu ngerti, nggih. Semut ireng gremet ning watu ireng jam 12 bengi ning hutan Irian Jaya, Allah tahu. Nah, gitu loh, nggih. Kodanah mulai. Nah, nggih. Nah, sementara kita ini enggak ngerti ngisor karpete nek apa, nek teletongnya apa, nek duwite kita enggak ngerti. Nah. Lah makanya kita tidak boleh mensejajarkan diri kita itu dengan Allah Ta'ala. Contoh mensejajarkan namanya, kita ngasih nama anak kita itu dengan nama Allah. Misalnya Allah itu namanya Ar-Rahman. Kita tidak boleh ngasih nama anak kita itu dengan nama Ar-Rahman. Itu nggih. Misalnya kita harus pakai Ar-Rahman, itu harus diawali dengan kata Abdul, nggih. Abdurrahman atau Ibad. Ibad artinya hamba, Abdul juga artinya hamba. Maka Ibadurrahman, hambanya Ar-Rahman. Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman, sama nggih. Tapi tidak boleh kita ngasih nama kowe tak jenenge Ar-Rahman le atau Ar-Rahim le atau Al-Malik le. Nah, itu tidak boleh. Nih kalau tidak pakai al, jadi hanya Malik saja itu boleh. Kenapa? Kalau Malik itu sifatnya masih umum. Kalau pakai al sudah muta'addi istilahnya, itu sudah mengarah kepada satu maksud yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Inggris ada the itu ya. The. The napa the? The. The. Yeah. Ya, jadi Ibadurrahman boleh. Dulu pernah saya dapatkan bingkisan akikoh itu, anaknya dikasih nama Malikul Malik. Wah, ini kurang ajar itu. Gitu. Jadi rajanya Al-Malik, rajanya Allah. Jadi dia menempatkan diri di atas Allah Ta'ala. Malikul Malik, rajanya Al-Malik. Dan kemudian neneknya ikut ngaji ke saya itu, ya, itu ya saya ngomong-ngomong nggak tahu itu sudah diganti atau belum itu. Ya. Kemudian 7. Ya tadi ya, itu digambarkan di dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani tadi dan Ibnu Hibban, ya. Ibnu Hibban bukan Imam Tabrani. Ya. Nomor 8. Ya, Allah itu zat yang maha tinggi, Allah itu zat yang maha agung, dan Allah itu tidak merasa terbebani di dalam mengurusi seluruh makhluk ini. Terakhir. Ya, Allah itu berada di arsnya, bukan berada di mana-mana. Lo kan ada dalil Allahumma ana, Allah beserta kita. Lah yang beserta kita itu adalah pengetahuannya Allah, ilmunya Allah. Tapi zatnya Allah itu berada di arsnya. Ini gambaran sederhananya begini. Kalau kita masuk di pabrik, biasanya direkturnya itu berada di lantai 2, terus ada kacanya gitu. Ada kacanya, itu di lantai 1 itu digunakan untuk aktivitas para pegawai pabrik itulah. Juragan itu nonton sekolah dhuwur. Oke sing males, oke sing itu bisa. Saya pernah masuk di beberapa pabrik milik teman tuh kayak gitu itu, diajak ke lantai 2 karo nonton-nonton si A si B kayak lho sing gitu-gitu nggih. Itu sederhananya kayak gitu. Nah, Allah lebih dari itu tentunya. Jadi kalau Allah itu mengatakan kalau ada dalil Allah itu di mana-mana itu bukan zatnya Allah tapi pengetahuannya Allah, ilmunya Allah gitu nggih. Jadi salah kalau Allah itu jumlahnya nggih karena di mana-mana, wah berarti nggih bisa jadi nanti ditafsirkan Allah itu banyak kan gitu nanti. Nggih, mungkin ada yang ditanyakan. Monggo. Untuk jin itu ada yang mati, jin ini seperti manusia ya. Jin seperti manusia, kehidupannya seperti manusia, bahkan jin juga ada profesor, ada insinyur dan sebagainya, bagaimana manusia. yang tidak ada matinya itu adalah iblis. Ya. Iblis itu innaka minal mundurin, begitu. Engkau adalah makhluk yang diberikan tempo, diberikan waktu untuk tidak mati sampai hari kiamat. Itu iblis. Tapi kalau jin itu ada kematian. Maka kita bisa membunuh jin. Misalnya ketika jin merasuki tubuh seseorang, kita usir tidak mau, maka kita bisa membakar jin, bisa membunuh jin dengan apa? Dengan kita bacakan Al-Qur'an. Nah, itu maka itu jin bisa mati dengan kita bacakan Al-Qur'an kalau dia tidak mau keluar. Nggih, itu nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.